sering ya belajar di taman istighfar ya, dari siapapun guru-guru ya pasti mengajarkan atau mengingatkan kita tentang keutamaan istighfar. Terus kok gampang banget ya kita mendilainya dengan istighfar. Iya, alhamdulillah ya, Allah itu memberikan apa-apa di dunia itu gampang sebetulnya. Cuman kita tuh suka meremehkan ya. Jadi Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar ya. Beliau mengatakan siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Bayangkan, dari baru satu hadis ini, ya, tentu hadis ini riwayat dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi, itu ada tiga keutamaan istighfar. Ya. Mengatasi kesulitan, jadi Allah memberikan solusi. Kalau kita anggap kondisi saat ini sulit, maka perbanyak istighfar. Ya. Ya. Rasulullah bersabda tadi, Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap ini masalah, maka disuruh memperbanyak istighfar. Ya. Kenapa? Karena Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan bahkan kalau kita menganggap rezeki kita terhambat saat ini, ya, maka perbanyak istighfar. Pantang kalau kita lagi gak punya uang, atau ya, pas buka dompet dan uangnya sedikit, kita berpikir, pinjam uang siapa ya? Minta sama siapa ya? Ya, itu kita berarti kita berharap pada manusia. Itu lebih seringnya kecewa loh. Kecewa. Betulan. Ya. Makanya perbanyak istighfar. Kalaupun kita misalnya pas buka dompet terus gak ada uang, terus kita otomatis berpikir, aduh minta sama siapa ya? Pinjam sama siapa ya? Itu segera lagi langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa? Karena dijanjikan di sini Allah akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Saya berkali-kali bilang ya di dalam seminar bahwa pintu rezeki manusia itu banyak. Ya. Dikatakan ada 99 pintunya. Gaji itu baru satu pintu. Ya. Kalau misalnya kita ibu-ibu bekerja nih, ya, entah bekerja di mana dan kemudian dapat gaji, itu baru satu pintu. Oke. Masih ada 98 pintu yang lainnya. Kemudian gaji suami dan suami memberikan pada istri itu pintu kedua. Ya, masih ada juga 97 pintu yang lainnya. Makanya kita buka dan diajarinnya dengan memperbanyak istighfar. Ya. Oke. Saya yakin selama ini teman-teman ibu-ibu ya, atau bapak ibu yang juga menyaksikan tayangan ini sudah memperbanyak istighfar. Alhamdulillah. Coba kalau kita ya tidak memperbanyak istighfar, pasti dia tambah sulit, tambah masalah dan tambah nggak punya rezeki. Ya, cuman mungkin ini hanya kita merefresh lagi, mengingatkan lagi bahwa istighfar itu punya banyak keutamaan. Ya. Dan mungkin juga cara penyebutannya. Ya, jadi kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat zikrullah ini, ya, apabila kita lafazkan dalam hati secara sir atau dibatinkan, itu juga tetap jalan. Ya. Ini saya katakanlah, saya ucapkan dalam hati istighfar ya. Nah, itu juga jalan di badan saya lewat sistem saraf ini. Ya. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun pada Allah yang maha agung dan maha tinggi. Itu jalan di badan, walaupun kita diam atau dibatinkan. Ya. Beda diam yang tidak mengucapkan. Ya. Nah, namun apabila diucapkan secara berbisik itu akan menambah keuntungan lagi. Apa itu? Pada saat kita membisikkan astagfirullahalazim, itu kita akan mengeluarkan karbon dioksida dari mulut astagfirullahalazim ya, dan juga bersamaan dengan energi-energi kepenatan, keletihan ya, energi yang negatif itu bisa keluar lewat karbon dioksida ini juga astagfirullahalazim. Dan perhatikan setelah kita mengeluarkan karbon dioksida, maka hidung akan menarik oksigen secara otomatis. Ya. Untuk itu makanya istighfarnya ini diminta untuk kasih waktu hidung tarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Baru lagi. Astagfirullahaladzim. Selama ini kita sudah istighfar, itu sudah bagus. Cuman terlalu cepat. sehingga hidung tidak diberi kesempatan untuk menarik oksigen. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Itu ya tetap bermakna sebetulnya ya di dalam sistem saraf ini, tetapi oksigennya yang ditarik tetap kurang. Padahal kita butuh oksigen untuk nanti setelah ditarik oleh hidung, ya secara otomatis loh, bukan dipaksain ya. Itu nanti akan terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida di paru-paru, dan kemudian nanti dibawa ke jantung, jantung memompa darah yang membawa oksigen, dan nanti dia naik ke atas dan membuat otak kita ini ya diberikan oksigen dan nutrisi. Sehingga tadi apa yang kita makan dan minum tadi itu masuk ke otak kita, dan ya insya Allah otak kita ini menjadi sehat dan tentunya juga bugar ya. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu tarik dulu, tarik dulu ya. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kasih kesempatan hidung menarik oksigen ya. Nah ini, jadi ini kita refresh lagi dan kita tambah sedikit tentang ilmunya. Apabila kita melafazkan secara berbisik, maka akan mengeluarkan karbon dioksida dan hidung akan menarik oksigen secara otomatis dalam jumlah yang banyak. Dan dalam surat Al-Isra ya ayat 110 ya, Allah berfirman, katakanlah ya, bismillahirrahmanirrahim, katakanlah, sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu sebut ya, dia mempunyai asmaul husna, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Artinya, kalau dalam satu ayat ini Allah juga menyebutkan tentang penyebutan namanya dalam Asmaul Husna, dan juga mengatakan ya mengeraskan, kita dilarang untuk mengeraskan suara dan juga untuk terlalu rendah di dalam sholat. Berarti pada saat kita menyebutkan zikrullah juga kita diminta untuk hindari mengeraskan dan hindari juga merendahkan, dalam artian nggak kedengaran sama sekali. Jadi carilah jalan di tengah di antara kedua itu. Ya, nah inilah yang kita sebut dibisik-bisikan, berbisik. Ya. Ternyata suara berbisik itu juga bisa membujuk limbik sistem otak mamalia tadi, yang otak emosi tadi, dan juga batang otak, otak reptil tadi. Ya. Itulah makanya di dalam sholat kita melafazkan kalimat yang ada di dalam sholat, kalimat doa ya, itu dengan cara membisikkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu diminta oleh Allah ya dalam Al-Isra ayat 110 ini. Dan salah satu hikmahnya dari jutaan hikmah adalah suara membisik itu membujuk otak emosi kita. Ya, itu juga kalau kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Okay.